Jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan seputar tema khutbah kali ini, yaitu hidup halal, baik dan berkah menurut Al-Quran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Seputar halal dan haram, Ustaz. Saya pribadi begitu banyak hal-hal yang saya belum tahu, atau kami kita semua belum tahu mana yang persis haram dan mana yang persisnya halal. Terlebih banyak subhat di kepala kita ini, Ustaz. Seperti misalnya penghasilan, Ustaz. Seperti contohnya sekarang, fenomena sekarang, rokok itu haram. Banyak yang berdalih, bagaimana nanti kondisi para pegawai-pegawai kalau itu diharamkan? Pastinya akan 100% mereka memakan hasil dari hasil yang haram. Dan masih banyak pula pekerjaan-pekerjaan atau yang hasilnya haram, seperti bekerja di tempat yang menggunakan fasilitas atau sistem riba, segala macam itu. Mohon penjelasannya, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut ketika kita tidak mampu untuk menghindar dari, misalkan sebagai pegawai pabrik rokok itu tadi, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampumu. Semampumu di sini harus optimis, jangan pesimis. Ini kata kunci. Jadi kadang-kadang pesannya kurang sampai. Fattaqullaha mastata'tum. Biasanya kalau kita sampaikan ayat ini, bertakwalah kamu semampunya, semampunya, biasanya dibawa ke optimis atau ke pesimis. Contoh ayat misalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani kamu di luar kemampuan kamu. Ini biasanya ayat diarahkan ke pesimis atau optimis. Contoh A, tuh kan Tuhan aja gak bebani kita, kenapa kita harus capek-capek, jangan diharamkan lah, nggak usah terlalu idealis banget gitu. Atau yang kedua, nanti kalau rokok diharamkan makan apanya? Makan nasi lah tetap, masa makan tembakau kan enggak. Terus gimana pekerjaan ini? Allah kalau sudah menetapkan satu hukum buat kita, tidak mungkin kita itu dibebani sendirian, Allah pasti tolong. Biasanya ayat ini dipakai yang kemana? A, pesimis, atau B, yang perlu tadi, optimis. Biasanya dibawa kemana? Nah, disinilah pertama perbedaan persimpangannya itu. Saya kira NU Muhammadiyah yang demo dan seterusnya sudah jelas halal haram, mereka sudah tahu. Mereka tidak bisa bohong itu. Innal halana bayyin wa innal harama bayyin. Yang membuat syubhat kadang-kadang pesimisme pikiran mereka. Jadi mungkin saya nggak perlu masuk pada detail hukum, tapi saya barangkali langsung memberikan saja kunci-kunci menjalani hidup halalnya. Begini, kenapa orang sering berkubang dalam budaya haram? Pertama, seuzon kepada Allah itu biasanya. Jadi kalau Anda ingin kuat di jalan yang benar, di jalan haram, di jalan halal maksud saya, dan bisa menjauhi haram, satu, jangan seperti mereka yang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang seuzon atas nama agama, banyak. Saya mau ambil contoh misalnya kasus Yunus ibn Matta. Ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim wa dannuni idzahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira 'alaina. Yunus ibn Matta ketika meninggalkan kampungnya Nainawa, marahnya karena agama atau bukan karena agama? Karena agama kan kesannya. Ini orang gimana sih? Diajak baik, diajak ke surga, padahal gak mau. Ya sudah, Tuhan azab aja mereka. Dia pikir dirinya hebat dengan semua ungkapannya itu. Tapi pada akhirnya Zannun Yunus ibn Matta oleh Allah disebut wa zannuni idzahaba mughadiban, kamu hanyalah orang yang marah tapi mengatasnamakan dakwah dan agama. Iya, kita jangan menafsirkan ayat dengan galak, jangan pakai marah, tetapi juga harus tegas. Maksud saya, yang membuat kita nanti bisa istiqomah di jalan halal, kalau kita tidak seudzon kepada Allah. Jadi kalau saya ditanya Ustaz, oke lah rokok itu haram, terus petani makan apa? Nasi, Pak. Terserah dia lauknya apa, suka-suka dia. Ya maksud saya penghasilan dari mana? Yang kedua, anna man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tenang. Ya tapi kan stop. Jangan mengukur keadilan Allah dengan akalmu, dan sunnatullah itu kadang gak harus sesuai dengan perasaanmu. Baru kita kuat begitu biasa itu. Berjalan di atas jalan yang halal. Jadi satu, jangan seudzon kepada Allah. Dan kedua, yakinlah dengan meninggalkan yang haram kita akan diberi ganti dengan yang lebih baik. Jadi saya gak perlu bahas terlalu jauh sih ini halal, sih ini haram. Biarlah dia lebih tahu. Karena yang halal jelas, yang haram juga sudah. Yang bikin buram itu pesimismenya. Dan yang membuat dia kemudian lama berkubang dalam yang haram, dua, seuzon kepada Allah dan tidak tahu kalau dia tinggalkan yang haram itu sebetulnya bakal mendapat ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari aspek Islam, Ustaz, ayat yang menyebut bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqa bil batil. Jelas, Pak, jangan kau mencampur adukkan antara hak dan batil. Iya. Tapi dalam undang-undang negeri kita, dalam undang-undang negeri kita. Tidak ada satu pasal pun menyebut hal itu. Jangan mencampur adukkan antara hak dan batil. Iya. Jadi dalam aturan operasional juga seperti itu. Jadi saya ini dan mungkin bapak sekalian ada yang aparatur negara, dari aspek ibadah kita sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya secara apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dalam menjalankan hukum tata negara ini, kita berhadapan dengan justru berbalik belakang dengan ketentuan Allah. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh terhadap ibadah saya? Kita ketahui bahwa negeri ini tentunya bukan berdasarkan Islam. Baik. Tidak berdasarkan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa yang Bapak rasakan, saya juga merasakan hal yang sama. Begini dulu, kenyataan yang harus kita tatap dengan jujur dan jernih. Apa yang orang sebut peradaban adalah sekumpulan budaya. Apa yang orang sebut budaya adalah sekumpulan tradisi. Apa yang orang sebut tradisi atau adat istiadat adalah sekumpulan kebiasaan-kebiasaan kelompok tertentu. Kebiasaan kelompok tertentu awalnya itu adalah soal selera-selera yang bercampur hawa nafsu. Jadi apa yang orang sebut peradaban sebetulnya dasarnya seringkali adalah hawa nafsu. Begitu juga hukum, mulai dari hukum adat istiadat sampai yang orang sebut konstitusi sekalipun bercampur hawa nafsu atau tidak? Pasti bercampur hawa nafsu. Otomatis hidup ini harus berbenturan kalau kita ingin berjalan di jalan yang benar. Tidak mungkin kita tidak berbenturan. Jadi orang-orang yang kemudian munafik tidak sedia benturan, tidak siap beda sebetulnya. Orang beriman sejak awal sudah sepakat untuk tidak sepakat. Orang mukmin itu gentle sejak awal di kesatria mau kita berbeda. Lakum dinukum, otomatis ada benturan. Nah, disinilah nilai keimanan kita tuh justru di sini. Ini yang namanya yaumul furqan, yaumul taqwal jama'an. Justru di sini pembuktian keimanan. Jadi kalau tidak ada benturan, maka tidak kelihatan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Baik. Untuk itu kita harus bersyukur dengan adanya benturan-benturan ini. Saya ambil yang paling ekstrim contohnya. Ketika di tengah kecamuk perang, kalau ada orang terbunuh, mati dan darah di mana-mana. Di dalam feeling orang beriman, dia tidak takut dengan situasi ini, dia tidak bunuh. Dia akan mengatakan di dalam jiwanya, "Hadza yaumul furqan." Oh ini ya Allah, hari yang kau janjikan itu. Yaumul taqwal jama'an, hari bertemunya antara hak dan batil. Kalau gitu aku harus buktikan keimananku hari ini. Subhanallah. Mayyumin billah yahdi qalbah. Setelah kita siap benturan, baru mungkin nanti kita akan melihat hidayah baru, alam baru. Kesimpulan saya, ketika Anda menghadapi benturan antara hak dan batil, di mana ya posisi saya dan apa yang saya lakukan? Lawan kebatilan, karena di balik kebatilan kau akan ketemukan dunia baru, dunia hidayah ini. Baru ada yang namanya taufik. Kemarin ada seorang trainer, saya kira bagus juga. Kalau di depan saya ada meja atau ada sebuah benda, saya ingin melangkah ke depan. Yang di depan saya ini penghalangkah atau batu loncatan saya buat kesana? Bagi orang yang optimis, ini bukan halangan, ini justru batu loncatan untuk ke yang lebih baik. Jadi benturan itu adalah batu loncatan menuju hidayah yang lebih baik. Tinggal pembuktikan sedikit. Ala inna nasrallahi qarib. Kalau nanti kita terbebani, gimana kita hidup di sistem yang seperti ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dunia ini amburadul bukan dari sekarang, dari awal memang sudah. Yang diturunkan ke sini bukan orang tidak bermasalah, orang bermasalah. Yang ditempatkan ke dunia ini orang bermasalah atau bukan? Sejak awal memang dunia ini sudah begini. Nah, karenanya ya untunglah ada setan gitu. Dan Allah sudah terlanjur ciptakan neraka dan harus ada isinya. Nah, dikasihlah pemerannya iblis. Kalau enggak ada iblis juga kurang seru. Untung ada iblis, jadi waktu loncatan buat ke surga yang lebih tinggi. Oh, baik, terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri dialog pada kali ini. Insyaallah Ustaz Bahriyah Nasir akan menyampaikan materi pada kesempatan berikutnya. Bila itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.